حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sifat-sifat hari kiamat, tanda-tanda dan macam-macam siksaannya. Ayat 17 sampai ayat 30. Kita lihat langsung saja di terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan, adalah sesuatu yang ditetapkan. Jadi yaumul fasl di sini tentang hari kiamat dinamakan dengan yaumul fasl. Apa itu yaumul fasl? Hari keputusan. Ini terjemahan bahasa Indonesia secara umum. Kana miqatan adalah sesuatu yang sudah ditetapkan miqatnya. Miqat ini bisa berarti nama keterangan waktu. Kalau miqat haji kan ada miqat makani, ada miqat zamani. Apa bedanya miqat makani? Miqat tempat startnya. Jadi berkaitan dengan tempat. Kalau miqat zamani, start berkaitan dengan waktunya. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Digambarkan kondisi ketika yaumul fasl ini terjadi seperti apa suasananya. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Ada poin penting di sini. Yaumul fasl itu yang sudah ditetapkan waktunya adalah hari apa di sini? Yang sudah ditentukan hari ditiupnya sangkakala yang pertama. Maksud saya mungkin yang kedua di sini karena kemudian dibangkitkan. Lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, kondisi kita ke padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah itu dalam keadaan berkelompok-kelompok. Seseorang tiba-tiba digadang-gadang menjadi calon pejabat, ya, padahal dia tidak pernah mencalonkan dirinya. Tidak pernah mencalonkan dirinya. Tiba-tiba situasi terus menggiring, dia didorong untuk muncul sebagai pejabat daerah setempat. Dia gak punya duit, dia gak punya masa, dia cuma punya misi dan cita-cita yang dikerjakannya semampu yang dilakukan selama ini. Tentu dia akan mengukur diri dong. Untuk mengukur diri kan perlu survei. Survei juga kebanyakan salahnya tingkat tinggi, sehingga kemudian bayar surveinya mahal. Sehingga dalam pilkada-pilkada biasanya yang beruntung itu adalah tim sukses. Walaupun calonnya kalah, tim sukses tetap sukses, dapat bayaran lah, kira-kira begitu. Tiba-tiba ada seorang ulama yang memang diberikan kekuatan oleh Allah dan punya kemampuan bisa melihat. Ya, sepertinya kamu pada posisi ranking 4. Walaupun nama kamu tertulis di situ ranking 25 misalnya. Gitu ya. Tentu ini menjadi bekal dong, daripada berjalan berdasarkan situasi buta. Lalu ada informasi pendahuluan. Saya kira motivasi berbeda ya, antara sudah tahu dengan belum tahu. Kondisi-kondisi informasi gaib seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh. Apa yang bakal terjadi pada Yusuf alaihissalam itu kan sudah terjadi dalam mimpinya. Ya, walaupun tidak setiap orang bisa melakukan itu. Tetapi setelah wahyu terputus, ada memang yang namanya firasat, ada namanya ilham. Ada orang-orang tertentu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqu firasatal mu'min, berhati-hatilah terhadap firasatnya orang beriman. Nah, ketika dia mendapat informasi seperti itu, ya akhirnya dia tinggal, okay, kalau memang potensi saya ada dan saya gak punya duit buat survei, tapi Pak Kiai bilang kayak begini, saya coba maju. Akhirnya jadilah dia gubernur. Ya. Jadi sebetulnya si Kiai ini tidak melakukan apa-apa, cuma ngasih tahu kayaknya kamu ini berpotensi besar. Dan dia dengan keyakinannya pun kemudian bekerja keras. Jadi karena izin Allah dan karena kerja kerasnya lah kemudian dia kemudian sukses. Nah, begitu juga tentang yaumul akhir. Betapa celakanya orang-orang yang tidak bisa menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Anda tidak pernah memilih untuk dilahirkan, tapi kemudian terlahirkan ke dunia ini. Pertanyaannya, tahukah kamu kenapa kamu dilahirkan di dunia ini padahal kamu tidak pernah memilihnya? Kalau dia gak bisa menjawab ini, celaka dia. Kedua, kamu tidak tahu kapan kamu bakal mati. Tapi lebih celaka lagi, kalau kamu tidak tahu apa di balik kematian itu, kenapa kamu dimatikan? Jawabnya apa? Dua pertanyaan tadi, jawabannya cuma satu. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dua pertanyaan yang saya ajukan tadi sebetulnya adalah dua pertanyaan besar para filosof-filosof besar dunia. Para filosof selalu mencari tahu tentang dua hal itu. Dan itu dua pertanyaan besar orang-orang yang berpikir besar di dalam hidupnya. Tapi hari ini dengan ayat Al-Quran, tiba-tiba kita cukup dengan satu ayat, dua pertanyaan itu terjawab. Dialah yang maha memiliki kekuasaan Al-Mulk, yang telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, kemudian dia hidup, dan kemudian menciptakan kematian, lalu manusia itu mati. Liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum, siapa di antara kamu bukan yang baik amalnya tapi yang paling baik, ahsan, bukan hasan, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, hari ini orang-orang besar yang berpikir besar tadi itu ternyata mendapatkan ilmu yang jauh lebih hebat. Inna yaumal fasli kana miqata, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Allahu Akbar. Ini detail sekali. Ini detail sekali. Itulah hidup. Kita cuma diminta untuk ahsanu amala. Ahsanu amalan. Siapa yang paling baik amalnya? Jadi dalam menjalani hidup sebetulnya dan dalam menghadapi kematian sebetulnya jawabannya cuma satu. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya di mata Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ini prinsip yang selalu saya jadikan pegangan. Jadi kalau ada yang bertanya, Anda yang tidak pernah berencana untuk lahir, tiba-tiba dilahirkan, apa maksudnya? Kenapa Anda dilahirkan? Apa jawabnya? Anda yang tidak tahu kapan Anda bakal mati, tapi Anda pasti akan direnggut oleh kematian, pertanyaannya, kenapa Anda harus dimatikan? Apa jawabannya? Lina beluakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ahsanu amalan ini kan masih makro sifatnya. Ahsanu amalannya yang mana? Kalau memang saya nanti dimatikan, lalu kemudian masuk kubur kemudian dibangkitkan setelah kiamat, lalu kemudian saya harus memilih surga dan neraka, bagaimana kondisi di alam sana? Tidak adil kalau Allah tidak menjelaskan secara detailnya, dan hari ini kita mendapatkan informasinya. Dan ini sebetulnya yang membuat al-iman bil ghaib menjadi begitu nyata sekali. Menjadi begitu nyata. Ada bacaan-bacaan dalam tidur yang kalau kita baca, insya Allah nanti mimpi kita menjadi terang, dan besok mimpi-mimpi itu kalau kita urut gitu ya. Ini juga butuh keahlian. Butuh keahlian. Saya mempelajari ilmu ini sejak umur belasan tahun. Ya, kalau di puzzling itu diurut-urut kok kayaknya begini ya, kok kayaknya mirip ya, sehingga kita mengerti jangan ke sana. Kita mengerti harus ke situ. Putuskan ini dan putuskan itu, tapi ada yang lebih hebat dari itu semua. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Ini lebih hebat dari semuanya. Sehingga dari sekarang ahsanu amalan apakah yang harus kita lakukan menghadapi pasca kematian? Ahsanu amalan apakah yang harus kita kerjakan dalam rangka menghadapi hari kebangkitan nanti? Nah, di sini informasinya sesungguhnya yaumul fasl, hari keputusan itu adalah waktu yang sudah ditetapkan. Kamu enggak usah mencari tahu. Yang jelas itu sudah ditetapkan. Kamu enggak usah cari tahu kira-kira umur berapa saya meninggalnya Ustaz, itu enggak penting. Yang penting adalah apakah kamu sudah cukup bekal menghadapi kematian? Yaumul fasl, hari keputusan itu sudah ditetapkan. Enggak penting kamu cari tahu, sebab ini perkara gaib yang tidak akan pernah bisa kita pastikan. Yang penting harus kamu siapkan adalah bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari keputusan itu. Oh, apa yang harus saya siapkan Ustaz sebagai pribadi? Kayaknya kalau pribadi sendiri kurang deh. Kalau Anda mempersiapkan ahsanu amalan, mempersiapkan ketaatan hanya untuk diri sendiri, ngaji, pulang, tidur, hanya untuk kepentingan diri sendiri, sepertinya kurang bermakna. Kenapa? Karena di sini dikatakan yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Yaitu hari keputusan itu adalah hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala. Sangkakalanya malaikat jangan dibayangkan kayak niup tahun baruan gitu. Ada mirip-miripnya, tapi tahun baruan itu lebih kepada kesesatan. Bahwa kosmis alam ini ketika dibuat grafiknya, dibuat gambarnya, ternyata berbentuk seperti trompet, ternyata itu jagat raya ini. Bahwa nanti akan terjadi ledakan seperti tiupan yang digambarkan peniupnya adalah malaikat Israfil, bahwa itu betul-betul terjadi. Tapi perumpamaan bahwa sangkakala adalah seperti trompet, dan siapa yang mengilhamkan manusia membuat trompet adalah juga dia yang sudah merekayasa kosmis ini, alam ini berbentuk seperti trompet, dan agar otak manusia mudah menerimanya, bahwa secara ilmiah akan ada semacam satu hembusan yang tiba-tiba menimbulkan ledakan dan pekikan suara yang luar biasa. Fatatuna afwaja, dan kamu akan dibangkitkan dan datang menghadap Allah dalam keadaan berkelompok-kelompok. Nah, disinilah pentingnya berjamaah. Ada kelompok putih, ada kelompok abu-abu, ada kelompok hitam. Maka bersyukurlah orang-orang yang masuk dalam kelompok orang-orang yang saleh dan saleha, walaupun kadang diuji. Kemarin saya sengaja tugaskan secara mendadak, siapa yang mau jadi IO wisata menanam pohon mangrove. Sebetulnya saya juga masih mencari siapa di antara jamaah ini yang memang memiliki antusiasme untuk bekerja demi kepentingan dakwah sebetulnya. Yang kedua, sambil ngetes selama ini kan ngajinya satu arah nih, ya, belum ke samping, masih ngegeng masing-masing. Saya coba ingin persaudarakan, dan pasti nanti ada yang beda-beda ritme kerjanya. Nah, sebetulnya dalam rangka juga saya melihat siapa di kelas Pondok Indah memang yang punya semangat untuk diajak berdakwah, dan mudah-mudahan bisa masuk dalam tim relawan Akal Islamic Center yang akan saya coba lobby satu persatu nanti. Siapa yang bersedia? Ya, yang bersedia ingin menjadi tim relawan bekerja dengan saya dalam rangka mempersiapkan diri nanti di hadapan Allah, mudah-mudahan kita berkelompok-kelompok. Kan senang kalau nanti di akhiratnya satu tim sama tim pengajiannya gitu. Bahaya kalau ternyata nanti dikelompokannya sama tim lain yang di luar gitu. Maksud saya tim hitam itu, naudzubillah min dzalik. Jadi nanti kita di akhirat dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Jadi jangan salah pilih jamaah ini. Jangan salah pilih kelompok. Betul-betul dengan kelompok-kelompok yang satu visi, visinya ingin masuk surga. Tapi surganya definitif, jangan surga versi dia. Surga versi dia gini, ah ngapain sih lu terlalu soleha banget, nanti surganya kelewatan lu. Nah, itu berarti surga dia mungkin ini jurusan Kampung Melayu tapi keterusan sampai ke Klender barangkali gitu. Kondisi selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu. Jadi setelah hari sangkakala kemudian manusia dibangkitkan lalu datang berkelompok-kelompok, tiba-tiba langit itu terbuka. Dan ketika langit terbuka yang selama ini kita tidak tahu yang mana langit katanya di atas, kita tidak tahu warna langit katanya biru, a blue sky. Tiba-tiba pada hari itu seperti terbuka, fakanat abwaba. Itu kondisinya nanti. Jamaah rahimakumullah, berhenti sejenak di sini. Coba kalau berbicara tentang hari kiamat ini memang harus dihafal urutan-urutannya. Dan kondisi yang digambarkan di dalam ayat ini memang begitu adanya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Sebelum sampai ke akanat abwaba, kita coba lihat tafsir Jalalain. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan di antara semua makhluk, kana miqatan, adalah suatu waktu yang ditetapkan, waktu yang ditentukan untuk memberi pahala dan menimpakan siksaan. Di dalam ayat lain digambarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tiadalah mengundurkannya. Jadi yang namanya yaumul fasl kana miqatan, dan kami tiadalah mengundurkannya, itu sudah sudah tetap. Illa li ajalin ma'dud, melainkan sampai waktu yang tertentu. Ada hitungannya nanti. Ini mengokohkan kana miqatan, jadi sudah ditetapkan waktunya. Lalu digambarkan yauma yunfakhu fis-sur, yaitu hari ditiupkan sangkakala. Yang meniupnya adalah malaikat Israfil. Fatatuna, lalu kalian datang dari kuburan kalian menuju ke mauqif, ke satu lokasi atau tempat penantian, yaitu padang mahsyar, tempat pengumpulan itu. Semuanya tidak bisa bergeser, tidak punya tujuan lain kecuali api menggulung di belakangnya atau ada cahaya yang membimbing ke depannya, kemudian semua menyatu ke ruang tunggu itu. Kira-kira dari ayat ini kita dapat informasi gaib apa, iman bil gaib apa? Begini, manusia kan banyak karirnya, banyak profesinya, banyak kerjaannya, macam-macam ya. Ini semua, dengan semua aktivitas kamu hari ini, kamu harus sadar, suka atau tidak suka, kamu akan tergiring kepada Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Ini nih, ada yang pergi keluar dari rumahnya untuk di jalan taat, ada yang keluar dari rumahnya untuk jalan maksiat. Semua ini harus berhadapan dengan Allah pada akhirnya, seperti nanti ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya. Jadi membayangkan manusia dibangkitkan dari kuburannya, kira-kira seperti semua manusia yang dibangunkan dari tidurnya tadi pagi itu. Ya, semua manusia ketika semalamnya tertidur, pagi-pagi tiba-tiba bangun semua, pada kemana larinya itu? Wa ilaihin nusyur, wa ilaihil masir, wa ilaina tuhsyarun. Semua, suka atau tidak suka, yang bangun tidur tadi berjalan menuju Allah, yang bangun tidur tadi menyimpang dan tidak menuju Allah, gak bisa lari kemana-mana. Seperti ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, tiba-tiba mengarah pada satu titik. Jadi kalau saya menggambarkan ayat ini, yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna, lalu kalian datang dari kuburan kalian, itu kayak orang dibangkitkan dari tidurnya tadi pagi itu, dengan semua aktivitasnya. Tapi kondisi pada masa itu menakutkan bagi orang-orang kafir dan membahagiakan bagi orang-orang yang beriman. Sama, yang bangun tidurnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kebaikan apa yang akan saya lakukan pada hari ini, nah, dia berbahagia. Tapi yang bangun tidurnya dalam keadaan, ya ampun, rupanya semalam ini mabok, jadi pulangnya juga kecapean, rupanya baju jaketnya pun masih dipakai dalam keadaan tidur gitu ya, masih bau alkohol, aduh hari ini makan siapa lagi nih gitu ya. Ada orang dengan caranya sendiri dibangkitkan dari tidurnya. Nah, kita harus menyadari bahwa semua manusia tadi dibangkitkan dari tidurnya seperti manusia dibangkitkan dari kuburnya, dan pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala tau'an au karhan, rela atau enggak rela, harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah orang yang tadi paginya zikir pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah, terus wahdahu la syarikalah wa ilaihin nusyur, asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Itu semua komitmen setting. Jadi setiap pagi kita enggak membohongi diri seperti orang yang memotivasi diri tapi bohongi diri sendiri. Udah siang, pagi. Saat malam, pagi gitu. Kan ada yang begitu ya pelatihannya. Supaya segar terus kan? Saya bilang error juga tuh orang sebetulnya. Dimotivasi di kantornya, padahal enggak harus begitu banget sih, sampai bohongin diri sendiri supaya semangatnya pagi terus. Malam, Pak, pagi. Sore, Pak, pagi. Supaya semangat terus, enggak begitu tuh nanti otaknya rusak. Yang benar itu ya kalau sore ada zikirnya sendiri. Allahumma ma asbaha ma amsa bi min nikmatin aw bi ahdin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fatim alayya ni'mataka dan seterusnya. Oh itu selalu bersemangat hari-harinya. Fata'tuna lalu kalian datang afwajan berkelompok-kelompok secara bergelombang. Yang masing-masing gelombang berbeda dari gelombang yang lainnya. Ini afwajan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, orang akan dibangkitkan bersama dengan golongan yang dia cintai. Setiap orang akan dibangkitkan secara bergelombang, secara berkelompok bersama dengan kelompok yang dia cintai. Misalnya ngajinya selingan, tapi sebetulnya geng khususnya dia ada. Ngajinya cuma selingan, nanti ya mudah-mudahan sih dibangkitkan sama geng ngajinya ya, tapi nggak tahu deh. Kita coba lihat ayatnya terkait dengan ini. Fata'tuna afwajan qala mujahidun zumaron zumaron qala ibnu jaririn yakni ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha ka qawli ta'ala yawma nada'u kulla unasim bi imamihim al-isra wahid wa sab'un. Mujahid berkata sehubungan ayat ini, maksudnya adalah rombongan demi rombongan afwajan. Ibnu Jarir mengatakan yang dimaksud rombongan di sini, rombongan demi rombongan, adalah tiap-tiap umat datang nanti hari kiamat bersama dengan rasulnya. Ini definisi pertama. Sebetulnya di atasnya kalau menurut Ibnu Jarir, oh ya, betul. Jadi bersama rasulnya. Setiap umat itu punya rasul sendiri enggak gitu. Punya. Ada yang nanti golongannya sama Khomeini gitu ya. Karena mungkin menganggap rasulnya adalah Khomeini. Ada yang Mirza Ghulam Ahmad, ya itu rasulnya. Kalau dia mengakui si Mirza adalah sebagai nabi, jadilah Ahmadiyah gitu. Ada lagi Nur Ubaidah. Nah ini LDII misalnya, karena dia mengaku rasul. Ada lagi Ghaffatar karena mengaku nabinya adalah Mossadeq misalnya. Ada lagi Islam tapi enggak mengikuti Nabi Muhammad, ekonominya, politiknya, ya cuma solawatannya doang gitu. Rasulnya Muhammad, tetapi ketika Nabi Muhammad dicerca, ketika agamanya diserang, dia ikut menyerang agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini enggak jelas nanti. Siapa rasulnya? Si Dajjal mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin mau dong bersama golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi minimal menjadi pengikut Muhammad itu berselawatlah 10 kali di awal pagi. Ada yang belum berselawat dari subuh sampai sekarang? 10 kali. Jadi bukan membernya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kode etik menjadi member Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal 10 kali di awal pagi. Yang belum saya kasih kesempatan untuk berselawat 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.